Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat yang sangat banyak kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan kitab Ahaditsul Akhlaq atau Hadis-hadis Akhlak karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada bab ke-25 dari total 30 bab dalam kitab ini, ya. Bab ke-25 yang berjudul Adabut Ta'am atau adab-adab terkait dengan makanan, ya. Beliau Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala mengatakan laqad ja'at syari'atuna al-mubarakah bi adabin 'azimatin mutanawwi'ah tata'allaqu bil ta'am. Syariat kita, syariat Islam yang penuh berkah ini datang dengan membawa adab-adab yang agung, ya, yang bermacam-macam terkait dengan makanan. Ya, biha yakunu ta'amu ahna'a lil 'abdi wa anqa wa athyab wa akmal wa aslam. Yang dengan adab-adab tersebut, maka makanan itu menjadi lebih, ya, lebih nikmat, lebih bersih, ya, lebih baik, lebih sempurna dan lebih selamat. Ya, kalau kita terapkan adab itu akan lebih baik. Wa hiya min mahasin hadhihi syari'ah wa kamaliha. Dan ini diantara bukti, ya, keindahan syariat Islam dan juga kesempurnaannya. Wa wafa'iha bi jami'i masalihil 'abdi. Dan menjadi bukti bahwa Islam itu memenuhi maslahat, ya, hamba-hambanya. Semuanya diatur sampai bab makanan, ya. Yaqumul muslimu bil bimtithaliha taqarruban ilallahi subhanahu alladhi yardha'an 'abdihi bidzalik. Yang seandainya seorang muslim itu, ya, menerapkan adab tersebut dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah juga akan ridha kepada hamba tersebut, ya. Wa yubariku lahu fi ta'amihi wa yuthibuhu 'ala ri'ayatihi li hadhihi al-adab jazilat thawab. Dan tidak cukup sampai di situ, Allah akan memberkahi, ya. Allah akan berkahi makanannya, Allah akan berikan pahala atas usahanya dalam rangka menerapkan adab-adab, ya, dalam makanan, ya, dengan balasan, ya, yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang baik-baik yang diturunkan, yang kami turunkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu betul-betul menyembah Allah. Ya, ini perintah untuk memakan hal yang baik-baik, yang thayyib, ya, dari semua yang Allah rizkikan kepada kita. Kemudian Allah juga mengatakan kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah dari rizki yang Allah berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Allah juga mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah kalian, minumlah kalian, namun jangan berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Allah juga mengatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi. Makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepadamu dan janganlah kamu berlebih-lebihan di dalamnya sehingga kamu mendapatkan murkaku, itu murka Allah. Wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Dan siapa yang mendapatkan murka Allah, murkaku, maka dia akan binasa. Ya, surat Thaha ayat 80. Saat ini beberapa ayat yang menunjukkan perintah Allah untuk makan dan minum dan mensyukuri nikmat tersebut, ya, serta ada apa perintah untuk tidak berlebihan dalam makan. Maka dalam makanan terdapat banyak adab, ya, yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW. Ya, di antaranya ada yang wajib dan di antaranya ada yang sunnah atau mustahab. Ya, kalau istilah kita, mustahab itu sesuatu yang dianjurkan. Ya, bahasa gampangnya sunnah. Ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yajduru bil muslim ayatana biha inayatan azimah. Yang seharusnya seorang muslim itu betul-betul memperhatikannya. Karena apa? Fafiha al-barakatu wal-afiyah wa khairu dunya wal-akhirah. Karena dengan memperhatikan adab-adab makan, maka akan terdapat keberkahan, keselamatan, kebaikan dunia dan juga akhirat. Ya, kita akan bahas beberapa adab makanan. Ya. Yang pertama, yahrumu 'alal muslimi al-aklu wasyurbu fi aniyati dhahabi wal-fiddah. Diharamkan bagi seorang muslim untuk makan dan minum menggunakan bejana atau wadah dari emas dan perak. Ya. Sebagaimana riwayat dari Khudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tashrabu fi ina'i dhahabi wal fiddah wa la talbasu ad-dibaj wal harir." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian itu minum." Ya. Jangan minum di wadah yang terbuat dari emas dan perak. Dan jangan memakai dibaj. Dibaj itu ya baju, semacam baju dari sutra. Wal harir, dan juga tidak boleh memakai sutra. Fa innahu lahum fid dunya wa huwa lakum fil akhirah yaumil qiyamah. Karena ya, semua itu, ya bejana emas, perak, kemudian sutra, itu adalah bagi orang-orang kafir ya, di dunia. Wa huwa lakum fil akhirah, tapi itu adalah bagian kalian nanti di akhirat. Jadi di dunia kita enggak boleh pakai bejana emas, perak, pakai sutra. Kita makainya nanti di akhirat ya, pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man syariba fi ina'in min dhahabin aw fiddah fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang minum dari wadah yang terbuat dari emas atau perak, maka sesungguhnya dia telah menuangkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Ya, hadis riwayat Muslim. Ya. Maka di sini wa hadha tahrim la yahtassu bil akli wasyurbi. Keharaman ini ternyata tidak hanya terkait dengan makan dan minum. Ya, penggunaan bejana emas dan perak ini ya, tidak hanya untuk makan dan minum, bal ya'ummu sa'ira wujuhil intifa. Bahkan untuk penggunaan yang lain juga tidak boleh. Ya, fala yahillu lahu ayaghtasila biha. Maka tidak boleh mandi menggunakan ciduk atau gayung dari emas atau perak. Wala yatawaddo, wudu pakai wadah itu juga tidak boleh. Wala yaddahin ya, fiha, tidak boleh dijadikan wadah parfum, ya. Wala yatakahhal minha, dan tidak boleh juga menjadikan sebagai wadah celak mata. Kalau dulu kan celak mata itu kan pakai ini ya, pakai wadah emas ya. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi penggunaan bejana ini tidak hanya untuk makanan namun juga untuk yang lain ya. Dan ini memang ada perbedaan pendapat ulama ya, namun memang ini pendapat yang lebih tepat ya, karena ini pendapat jumhur ulama. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "As-shawabu annal 'illata wallahu a'lam ma yuksibu isti'maluha al-qalba minal hay'ah wal halah al munafiyah lil ubudiyah munafatan zahiratan." Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan mengenai kenapa sih diharamkan ya. Maka beliau mengatakan bahwasanya sebabnya wallahu a'lam adalah ketika seorang itu menggunakan bejana emas dan perak, maka itu akan menimbulkan kondisi hatinya itu menjadi ternafikan ya, atau hilang sifat ubudiyah, sifat penghambaan kepada Allah menjadi hilang ya. Walihada 'allala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi annaha lil kufari fid dunya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjadikan bejana tersebut dibolehkan bagi orang kafir di dunia. Ya, idh laisa lahum nasibun minal 'ubudiyah. Ya, allati yanaluna biha fil akhirah na'imaha. Karena orang kafir itu memang tidak ada bagian padanya, tidak ada penghambaan ya pada dirinya di dunia. Ya. Yang dengan itu kemudian dia akan mendapatkan nikmat di akhirat. Nah, jadi sudah dijatah masing-masing, kurang lebih seperti itu ya. Karena kita kaum beriman, kita tunduk kepada Allah, kita nurut. Nanti Allah akan berikan di akhirat. Nah, karena orang kafir ini tidak mereka tidak beribadah kepada Allah di dunia, ya biar aja mereka dapat di dunia, namun di akhirat dia tidak akan mendapatkannya, ya. Fala yasluhu isti'maluha li'abidillah fid dunya wa inna ma yasta'miluha man kharaja an ubudiyatihi wa ridha bid dunya wa ajiliha minal akhirah. Maka tidak boleh seorang tidak boleh hamba-hamba Allah itu memakainya di dunia, dan hanyalah yang memakainya di dunia orang-orang yang memang tidak beribadah kepada Allah dan yang dan lebih ridha kepada dunia dan mengutamakan dunia daripada akhirat. Ya, ini penjelasan Ibnu Qayyim tentang kenapa ya seorang muslim itu dilarang untuk menggunakan bejana dari emas dan perak. Itu yang pertama, ya. Termasuk campuran ya, tidak boleh ya. Misalnya ada campuran ada emasnya juga tidak boleh. Kemudian yang kedua ya adalah wa yahrumu ayyakula ma harramallahu ala ibadihi aqlahu. Yang kedua adalah adab dalam makan adalah diharamkan untuk memakan apa yang Allah haramkan bagi hamba-hambanya untuk dimakan. Nah, ini jelas ya. Ya, kalau tadi terkait bejananya, ini makannya itu sendiri juga harus halal, tidak boleh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah ya menjelaskan kepada hamba-hambanya apa yang haram bagi mereka dan apa yang halal, yaitu yang thayyibat, yang baik-baik ya, yang memang umum dimakan ya. Allah Ta'ala mengatakan fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan makanlah kalian dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian yang halal dan yang thayyib, yang baik, dan bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah jika kamu betul-betul beribadah kepada Allah. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Sesungguhnya hanyalah diharamkan bagimu yang pertama al-maitah ya. Al-maitah berarti bangkai ya. Sesuatu yang mati dengan sendirinya. Wad-dama dan darah, darah yang dikumpulkan ya. Bukan darah yang tidak sengaja ada di daging ya, tapi darah yang memang dikumpulkan. Walahmal khinzir, dan daging babi, ini jelas ya. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan daging atau hewan yang disembelih untuk selain Allah. Ya, itu haram. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Maka siapa yang terpaksa dan tidak bermaksud untuk melampaui batas, artinya dia terpaksa makan karena mau mati. Gak ada makanan lain. Selama dia hanya makan khusus untuk mempertahankan hidup, tidak baghin, tidak wah enak nih babi terus. Nah, itu maka fala fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah akan mengampuni perbuatannya. Tidak masalah, itu namanya darurat ya. Itu yang disebutkan dalam An-Nahl ayat 114 115. Kemudian Allah Subhanahu mengatakan dalam surat Al-Maidah, Khurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ya, diharamkan bagimu tadi ya, sama bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih untuk selain Allah. Ya. Kemudian ada tambahan lagi, wal munkhanaqah. Ya, wal munkhanaqah, ya. Afwan. Dan hewan yang dicekik, ya. Wal munkhanaqatu wal mauquzatu, yaitu hewan yang jatuh, hewan yang terpukul ya, hewan yang terpukul, kemudian wal mutaraddiyah, hewan yang jatuh, wan natihatu, hewan yang ditanduk ya. Wa ma akala sabu'u, dan juga yang dimakan hewan buas, ya, bekas dari hewan buas, ya, itu tidak boleh illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'ala nusubi, kecuali yang memang sempat disembelih, itu boleh. Ya, wa ma dzubiha 'ala nusubi, dan yang haram lagi adalah yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala. Ya, jadi sajen, ya, itu termasuk berhala. Ya, sajen yang ada di hutan-hutan, yang ada di mana? Ya, di tempat-tempat yang memang disediakan untuk penghuni di situ, kalau dia berupa sembelihan daging, maka haram, ya, tidak boleh mengambilnya. Wa antas taksimu bil azlam, dan juga diharamkan bagi kalian untuk mengundi nasib dengan anak panah, ya. Jadi anak panah dikeluarin gitu ya. Nanti hasilnya apa? Diundi. Kalau saya kalau misalnya dia katakan lanjut, kita lanjut. Kalau dia katakan berhenti, berhenti. Nggak boleh keluar rumah. Nah, itu mengundi nasib dengan anak panah itu haram, ya. Dzalikum fiskun, dan itu adalah kefasikan, ya. Ini beberapa makanan-makanan diharamkan dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah wa min adabit ta'am at-tasmiyah fi awwalihi. Adab dalam makanan yang ketiga adalah mengucapkan atau menyebut nama Allah di awal makan. Ya. Yaitu ketika dia memulai makan, dia mengatakan bismillah, ya. Kalau tasmiyah itu bismillah, ya. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim, ya. Liyuhfadha wa yuqa wa liyubarak lahu fi ta'amihi wa syarabihi. Tujuannya adalah supaya dia terjaga, dia terlindungi, dan makanan tersebut juga terberkahi, ya, baik makanannya maupun minumannya. Sebagaimana riwayat dari Amr bin Abi Salamah atau Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, ia mengatakan kuntu hulaman fi hajri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu masih anak kecil yang dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau masih kecil. Ya. Ketika aku masih kecil, wa kanat yadai tatishu fi shuhfah. Ketika aku masih kecil, tanganku itu kemana-mana. Artinya di nampan makanan itu tanganku tuh kemana-mana. Ya. Oh, semua diambil, semua dipegang gitu ya. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hulam samillah. Maka Rasul pun mengatakan kepadaku, wahai anak, ya, wahai anak, samillah, sebutlah nama Allah. Wa kul bi yaminik, dan makanlah dengan tanganmu, tangan kananmu, wa kul mimma yali, dan ambillah yang paling dekat denganmu. Itu aturannya. Nah, kalau kita makan berjamaah, ya, enggak usah repot-repot cari yang jauh. Ya, kalau makanannya sama apalagi ya, ngapain jauh-jauh? Ya, ambil yang terdekat pakai tangan kanan, sebut nama Allah. Ya. Fama zalatilka ti'mati ba'du. Maka begitulah cara makanku setelah itu, setelah ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu adabnya. Maka dalam tasmiyah, dalam menyebut nama Allah ketika makan itu terdapat banyak faedah. Ya. Di antaranya annahu yubarak lahu fi ta'amihi. Yang pertama, dia akan mendapatkan berkah pada makanannya. Sebagian meriwayat dari Wahsy bin Harb bin Wahsy, dari bapaknya, dari kakeknya, ia mengatakan bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba'. Wahai Rasulullah, kami ini makan tapi kok enggak kenyang ya? Kenapa? Gitu ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fala'allakum taftariqun. Oh, mungkin karena kalian itu makannya terpisah-pisah. Ya, berpisah-pisah. Qalu na'am, memang betul wahai Rasul. Qala, maka Nabi mengatakan fajtami'u 'ala ta'amikum wa dzkuru smallahi 'alaihi yubarak lakum fihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkumpullah kalian. Ya. Dalam makan-makan tersebut, dan sebutlah nama Allah di atasnya, kemudian maka dengan itu akan diberkahi, ya, makanan kalian, ya, akan kenyang, ya, akan puas ketika makan itu akan puas. Kemudian di antara faidah tasmiyah atau membaca bismillah adalah tardu syaitan wa ib'aduhu, yaitu akan menjauhkan setan dan akan mengusir dia, ya, mengusir setan. Sehingga apa? Fala yatamakkanu min musyarakatil insan fi ta'amihi, sehingga dia tidak bisa ikut bareng-bareng makan dengan manusia. Ya, jadi setan bisa makan, jin itu ya, dia makan juga apa yang kita makan. Ya, meskipun secara fisik enggak kelihatan, tapi dia ikut makan, ya. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu ia mengatakan suatu ketika kunna idza hadarna ma'a nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nadha aydina hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Hudzaifah bahwa kalau kami sedang makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami tidak pernah meletakkan tangan kami sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adab, ya. Tidak pernah duluan mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadha'a yadahu, barulah kemudian beliau letakkan tangannya. Ya. Wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman. Suatu ketika kami makan bersama beliau. Faja'a jariyatun ka'annaha tudfa'. Maka datanglah anak kecil, ya, perempuan kecil, ya, masih anak-anak. Ka'annaha tudfa', seolah-olah dia itu sedang terburu-buru. Ya. Fa dhahabat litadha'a yadaha fi ta'am, maka dia langsung segera mengambil makanan dengan tangannya. Fa khadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha, tapi Nabi ambil tangannya, pegang. Hup. Ya. Tsumma ja'a a'rabiyyun ka'annama yudfa'. Datang lagi ada orang Arab Badui. Arab Badui berarti Arab yang deso, yang biasanya tidak mengenal adab sebagaimana orang kota, ya. Arab Badui ini datang sama, dia mau ambil dengan tangannya, Nabi juga pegang tangannya, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna syaitana yastahillu ta'ama alla yuzkar ismullahi alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setan itu menghalalkan makanan, artinya dia ingin makan, yaitu makanan yang tidak disebut nama Allah di dalamnya. Ya. Wa innahu ja'a bihadhil jariyah liyastahilla biha. Dan sungguhnya setan itu datang bersama anak kecil ini untuk menghalalkan makanan itu bagi dia, bagi setan tersebut. Ya. Fa akhadtu biyadiha, maka aku pun pegang tangan anak kecil ini. Maka sama, faja'a bihadzal a'rabi liyastahilla bihi. Orang Arab ini juga sama, setan datang bersama dia untuk ikut makan. Fa akhadtu biyadihi, maka aku pegang tangan si Arab ini. Walladzi nafsi biyadihi inna yadahu fi yadi ma'a yadiha. Maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah, ya, sungguhnya tangan setan itu bersama-sama dengan tanganku memegang tangan si anak kecil ini. Ya, artinya setan itu ingin ikut makan. Ya, tapi Nabi pegang. Karena apa? Karena tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Benar dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi." Qala syaitan la mabita lakum wala asya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang yang masuk ke rumahnya, kemudian dia sebut nama Allah, ya. Ketika masuk dia sebut nama Allah, bismillah. Dan juga dia sebut nama Allah ketika dia makan, maka setan berkata la mabita lakum wala asya. Setan berkata kepada teman-temannya, kamu enggak bisa bermalam di rumah ini dan kamu juga tidak dapat makan malam. Itu kata setan kepada teman-temannya. Wa idza dakhala falam yadhkurillah 'inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit. Ya. Jadi kalau dia masuk rumah itu enggak pakai menyebut nama Allah, maka setan mengatakan, ya, kamu dapat bermalam di sini. Ya, kata setan kepada teman-temannya. Fa idza lam yadhkurillah 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'asya. Dan kalau ditambah lagi dia tidak menyebut nama Allah ketika makan, maka setan mengatakan kalian bisa menginap dan juga bisa ikut makan. hadis riwayat Muslim, ya. Maka dari sini bahwasanya tasmiyah atau menyebut nama Allah itu adalah pengusir setan, ya. Dia bisa menghalangi setan untuk bisa masuk rumah dan menghalanginya untuk bisa ikut makan bersama kita serta minum, ya. Maka cukuplah bagi seorang Muslim untuk bisa mengamalkan hal ini, ya, dengan mengatakan Bismillah, ya. Cukup dengan Bismillah saja. Ya. Amma ziyada ar-Rahmanir Rahim, fala yathbutu biha hadithun anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ditambah dengan ar-Rahmanir Rahim, jadi Bismillahirrahmanirrahim, maka itu tidak ada hadisnya. Ya. Yang ada hadisnya hanyalah Bismillah. Ya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi cukup membaca Bismillah, kita juga ikut beliau, karena beliaulah yang paling paham. Ya. Sebaik-baik petunjuklah petunjuk beliau. Kemudian, ya, thumma innal muslima in nasya at-tasmiyah fi awwali ta'amihi yushra'u lahu ayyakula fi athnaihi idha dhukira bismillahi awalahu wa akhirahu. Adapun ketika seorang muslim itu lupa membaca basmalah atau membaca tasmiyah, ya, di awal makan, karena harusnya sebelum makan, ya. Harusnya sebelum makan. Tapi kalau lupa, maka boleh dia membaca di tengah-tengah ketika dia baru ingat dengan mengatakan Bismillahi awalahu wa akhirahu. Ya, dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Itu tebusan bagi yang lupa membaca basmalah di awal. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fa in nasiya ayadhkur ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Ya, ini hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ketika salah seorang di antara kalian makan, ya, makannya dia sebut nama Allah. Tapi kalau dia lupa, hendaknya dia dia lupa untuk menyebut nama Allah di awalnya, maka hendaklah dia katakan Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya, hadis riwayat Abu Dawud. Waqad afada hadzal hadis, dan hadis ini juga memberikan faedah bahwa tempatnya tasmiyah itu ketika awal makan, ya. Dan kalau dia lupa, ya, maka dengan membaca doa yang tadi atau zikir yang tadi, maka itu akan mencukupinya, ya, sebagaimana tadi disebutkan. Kemudian datang sebuah hadis dengan sanad yang dhaif, berarti hadis ini dhaif, ya. Ada penjelasan di sini bahwasanya setan itu muntah, ya, memuntahkan air atau memuntahkan makanan dari perutnya ketika seorang muslim itu membaca tasmiyah ini. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Umayyah, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika duduk dan ada seorang yang makan di samping beliau. Tapi orang ini tidak mengucapkan bismillah, ya. Sehingga tinggal satu suapan lagi. Ya. Jadi sudah mau habis tinggal satu suapan. Maka ketika ya falamma rafa'aha ila fihi, ketika dia mau masukkan ke mulutnya, baru dia mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya, jadi baru ingat, baru mengucapkan itu, fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun tertawa atau tersenyum. Kemudian mengatakan mazala syaitanu yakulu ma'ahu falamma dzakara smallahi istaqa'a ma fi batnihi. Dari tadi setan itu makan bersama dia karena dia lupa membaca basmalah, ya. Dan begitu dia baca basmalah, maka setan pun memuntahkan apa yang ada di perutnya. Tapi disebutkan di sini lakinil hadis dhaifun, tapi hadisnya ini dhaif, ya. Didhaifkan oleh Ibnu Hajar dan yang lainnya. Tapi kalau masalah zikir yang tadi, maka itu benar, ya. Cuman masalah setan muntah itu adalah riwayat yang lemah, ya. Kemudian para pendengar yang diunggah Allah Subhanahu wa taala, itu adab yang ketiga, ya. Adab yang keempat, adab yang ketiga, ya. Kemudian selanjutnya wa min adabi ta'am ayyahmadallaha azza wa jalla idza faragha min ta'amihi wa syarabihi. Di antara adab makan adalah hendaknya dia memuji Allah Azza wa Jalla ketika selesai makan dan minum, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada hambanya ketika hamba tersebut melakukan hal yang demikian. Sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi ayakulal aklata fayahmadahu 'alaiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah betul-betul ridha kepada seorang hamba yang ketika dia makan sebuah makanan, dia memuji Allah atas makanan tersebut. Ya, dia mengucapkan alhamdulillah atas makanannya. Aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha, atau dia minum sebuah minuman, ya. Kemudian dia memuji Allah atas minuman tersebut. Hadis riwayat Muslim. Jadi Allah senang kalau dipuji, ya. Kemudian datang juga dari sebuah hadis atau dalam banyak hadis, ya. Siyaghun 'adidah. Ada banyak versi atau banyak redaksi dalam pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesudah makan, ya. Kalau memungkinkan seorang muslim bisa menghafalnya, ya. Hadza marrah wa hadza marrah. Kadang baca yang ini, kadang baca yang itu, fahuwa akmalu fi haqqihi wa ablaghu fi mutaba'atihi linabihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang muslim bisa menghafalkan semuanya, semua lafaz-lafaz tersebut, ya, kadangkala di pas kapan baca ini, pas kapan baca yang itu, maka itu akan lebih sempurna dan lebih sempurna, ya, pengikutan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya, maka hendaknya jangan ditinggalkan untuk membaca alhamdulillah setiap selesai makan, cukup, ya. Tapi kalau bisa sesuai zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik, ya. Apalagi bisa menghafalkan semuanya. Tapi kalau memang tidak hafal, alhamdulillah juga sudah mencukup, ya. Kenapa? Karena itu kalimat yang agung, yang mubarak, yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara lafaz-lafaz yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut, ya. Yang pertama, dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akala ta'aman thumma qala alhamdulillahilladzi at'amani hadza at'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang makan makanan kemudian dia berdoa, "Alhamdulillahilladzi at'amani," segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan, ya, "hadza ta'am," memberi makanan yang ini, ya, memberi makanan ini, "warazaqonihi," dan Allah rizkikan ini kepadaku, ya, "min ghairi haulin minni," tanpa aku harus bekerja keras, "wala quwwah," tanpa aku mengeluarkan tenaga, ya, "ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi," maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makan itu diampuni dosanya dengan cara apa? Zikir setelah makan, ya. Jadi uniknya seperti itu, ya. Kalau kita mengamalkan sunnah Nabi itu akan diampuni dosa-dosanya. Nah, contohnya ini, ya, ketika seorang makan dia bersyukur kepada Allah, ya, "Ya, aku memuji kepada Allah, ya, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini, memberikan rizki makanan ini tanpa aku harus bersusah payah, tanpa aku harus mengeluarkan tenaga," ya, maka dia diampuni. Itu yang pertama. Biasanya ini banyak yang sudah hafal, ya. Kalau anak-anak di TK biasanya sudah diajari seperti ini. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ya. Ini sebagian dihafalkan. Kemudian yang kedua, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Kana idza rafa'a ma'idatahu qala alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu makfiyyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana." Ini doa yang kedua. Ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai dari makan, ketika beliau mengangkat makanannya, maka beliau berzikir, "Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fih," segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik dan yang penuh berkah di dalamnya. Ya, "ghairu makfiyin," ya, yang mana makanan ini, ya, ghairu makfin wala muwadda'in. Yang mana makanan ini bukanlah makanan yang terakhir, ya. Wala mustaghnan anhu, ya, dan juga tidak kemudian dan tidak dibutuhkan. Artinya dan makanan ini dibutuhkan. Gitu ya. Rabbana itu adalah ya Allah. Jadi di sini juga mengandung pujian bahwasanya ya atas makanan yang kita makan kita puji Allah dengan pujian yang banyak. Ya. Itu yang ketiga. Kemudian dari Abdurrahman bin Jubair radhiyallahu anhu ya bahwasanya ada annahu haddatsahu rajulun khadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thamanin sinin. Ada seorang yang telah melayani Nabi selama 8 tahun berkata kepadanya. Annahu kana sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qurriba ilaihi ta'am yaqul bismillah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didekatkan kepada beliau ada makanan didekatkan kepada beliau, beliau mengatakan bismillah. Berarti ketika sebelum makan beliau mengatakan bismillah. Fa idza faragha, ketika sudah selesai makan, qala, Nabi bersabda, Allahumma at'amta wa asqaita. Ya Allah, Engkau telah memberi makan, Engkau telah memberi minum, wa ghanaita wa aqnaita, dan Engkau telah mencukupiku, wa hadaita wa ahyaita, Engkau telah memberikan petunjuk kepadaku dan telah menghidupiku. Falakal hamdu ala ma a'taita, maka segala puji bagimu atas apa yang Engkau berikan. Nah, ini juga sama, intinya adalah ungkapan syukur kepada Allah bahwa Allah telah memberi makan kepada kita, memberi minum, mencukupi kita, memberi petunjuk kepada kita, menghidupkan kita, ya, memberi penghidupan kepada kita, maka segala puji bagi Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Wa yustahabbu lil muslim idza tanawal ta'amal iftar min siyamihi ay yaqula dhahaba adh-dhama'u wa btallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Dan disunahkan bagi seorang muslim ketika ingin makan atau buka puasa, ya berbuka puasa, dia berdoa dhahabadh-dhama'u wa btallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Yang artinya telah hilang rasa haus dan telah basah urat-urat, ya urat-urat di sini ya. Wa thabata al-ajru, dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Ini doa yang insyaallah juga sudah kita hafalkan ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ya. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adab yang selanjutnya adalah wa min adabit ta'am addu'a li ahli ta'am. Adab makan yang selanjutnya adalah mendoakan orang yang memberi makanan ya. Karena datang dalam hadis ya, berbagai macam doa yang bisa didoakan kepada orang-orang yang memberi makan ya, maka disunahkan bagi seorang muslim untuk menghafalnya. Ma tayassara lahu min dzalika, mana yang paling mudah aja ya, tidak harus semua tapi hafalkan yang paling mudah. Wa yaqulahu liman dhayyafahu au qaddama lahu ta'aman, yang dia bisa katakan itu kepada orang yang menjamunya atau memberinya makan ya. Kan sering kita diundang makan ya. Nah, ini kita yang sering lupa juga mendoakan mereka. Yang pertama, dari Miqdad radhiyallahu anhu yang mengatakan aqbaltu ana wa sahabani li wa qad dhahabat asma'una wa absaruna minal jahdi. Suatu ketika aku pergi bersama dua sahabatku ya, dan hampir-hampir pendengaranku dan penglihatanku tuh kabur saking capeknya karena kelelahan ya. Jadi ibaratnya lelah ya, sampai-sampai pandangannya sudah kabur, pendengarannya juga sudah kabur. Fa'atainan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya ya, disebutkan hadis yang cukup panjang sampai kepada riwayat bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya, ini ceritanya bahwasanya Nabi itu diberi minuman diberi susu, ya. Sehingga Nabi pun mendoakan, ya Allah, berilah makan kepada yang memberi makan aku, dan berilah minum kepada yang memberi aku minum. Ya, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makan kepada orang yang memberiku makan, dan berilah minum kepada orang yang memberiku minum. Ini hadis riwayat Muslim. Ini bisa dihafalkan, ya. Kemudian yang kedua dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mendatangi bapakku, ya, mendatangi bapakku. Qala, ia mengatakan, faqarrabna ilaihi ta'aman wa watbatan. Ya, dan kemudian Nabi ditawarkan kepada beliau makanan dan juga watbah. Watbah itu adalah hais. Ya, hais itu adalah mukawwanun minat tamri wal aqid wassaman. Ya. Jadi hais itu adalah campuran kurma dengan potongan daging dan lemak. Nah, ini pokoknya makanan enak lah intinya, ya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akala minha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun makan memakan sebagian dari makanan tersebut. Ya, tsumma utiya bitamrin, maka beliau pun diberikan lagi kurma, ya, disodorkan lagi kurma. Fakana yakuluhu wa yulqin nawa baina isba'aihi wa yajma'u sababata wal wusta. Maka beliau pun memakannya, kemudian mengambil bijinya di antara jari-jari beliau dengan mengumpulkan jari tengah dengan jari telunjuk dengan jari tengah, ya, ngambil bijinya. Tsumma utiya bi syarabin fasyaribahu, maka didatangkan minuman untuk beliau dan beliau minum, ya. Tsumma nawalahu alladhi an yaminihi, kemudian beliau mengambil makanan yang ada di kanan beliau, ya. Maka datanglah bapakku, kata Abdullah bin Busr, ya. Ya. Maka bapakku mengatakan sambil membawa tali kekang kendaraannya, sambil berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah lana, wahai Rasulullah, tolong doakan kami." Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, berkahilah mereka, ya, atas apa yang kau rizkikan kepada mereka. Jadi berkahilah makanan mereka dan rizki mereka. Dan ampunilah mereka serta kasihilah mereka." Ini salah satu doa juga yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika datang ke sahabat Sa'ad bin Ubadah, ya. Maka beliau didatangkan kepada beliau roti dan minyak, ya. Fa'akala, kemudian beliau makan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa shallat 'alaikumul malaikah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad, ya, bahwa sungguh, ya, orang-orang yang berpuasa itu berbuka di tempatmu, ya. Dan orang-orang yang baik itu memakan makananmu, dan malaikat pun mendoakan dirimu. Nah, ini, ya. Jadi istilahnya beruntunglah kamu, gitu, ya. Beruntunglah kamu bahwa kamu itu memberi makan orang-orang yang berbuka, ya, dan yang makan juga orang-orang yang baik, sehingga malaikat pun mendoakan dirimu. Itu kurang lebih maknanya, ya. Ini juga bisa dijadikan sebagai doa, ya. Maka betapa banyak, ya. Maka akan sangat sangat bagus bagi seorang muslim ketika dia memperhatikan adab-adab dalam makan ini, ya, dan juga menghafalkan zikir-zikirnya. Supaya apa? Liyakuna dzalika abrokalahu fi ta'amihi wa ahna'a wa amra. Ya, supaya makanan itu nanti jadi lebih lebih berkah baginya, ya. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, "Idza jama'a ta'amu arba'an faqad kamula." Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, Ya, ketika terkumpul empat hal dalam makanan, maka itu akan menjadi sempurna. Ya, empat hal. Ya, kalau terkumpul dalam makanan itu akan sempurna. Yang pertama, idza dzukira ismullahi fi awwalihi. Yang pertama, ketika disebut nama Allah di awal makan, itu akan menjadi berkah. Ya. Yang kedua, wa humidallahu fi akhirih. Yaitu ketika makanan itu yaitu ketika Allah dipuji. Ya, setelah makan. Wa kathurat 'alaihil aidi. Ketika tangan yang mengambil itu banyak. Ya. Artinya ketika bersama berjamaah berbareng-bareng, makannya bareng-bareng. Ya, dan terakhir wa kana min hilin, dan makanan itu berasal dari sumber yang halal. Ya. Maka ketika terkumpul empat hal tadi, mengucapkan bismillah di awal, mengucapkan alhamdulillah di akhir, yang makannya berjamaah, kemudian makanan itu dari sumber yang halal, maka akan sempurna ya makanan tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, walitasmiyati fi awwal ta'ami wa syarabi wa hamdillahi fi akhirih wa ta'thir fi akhirih ta'thirun ajibun fi naf'ihi wastimra'ihi wa daf'i madarratihi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dalam bacaan bismillah di awal makan dan minum, maka dan juga dalam bacaan alhamdulillah dalam akhir makan dan minum, itu mengandung pengaruh yang luar biasa dan manfaat yang luar biasa, ya, serta dapat menghilangkan madarat dari makanan tersebut. Itu pengaruh bismillah dan pengaruh alhamdulillah ketika makan, ya. Jadi jangan diremehkan, ya, mengucapkan basmalah sebelum makan dan mengucapkan alhamdulillah setelah makan, ya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu dulu yang kita bahas pada sore hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan adab-adab yang selanjutnya pada pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore ini. Alhamdulillah Sobat Muslim, baru saja kita dengarkan materi dari kajian rutin bersama Ustadz Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala, Kitab Ahadithul Akhlak, Adab-Adab Makan. Kali ini kita masuk di sesi tanya jawab. Silakan para pendengar bisa sampaikan pertanyaan ke nomor Radio Muslim 0823-2727-5333 melalui SMS atau chat WhatsApp. Baik Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah ada di sini. Pertanyaan pertama Ustaz, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum menerima makanan dari tetangga Nasrani saat perayaan Natal? Biasanya sering dapat kiriman makanan jika Natal. Dan bagaimana pula jika mendapat makanan dari acara ulang tahun teman atau tetangga? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, kalau secara status maka halal, ya, selama itu bukan dalam bentuk daging. Ya, kalau daging, ya, kalau daging itu disembelih dalam rangka perayaan Natal, nah itu yang kemudian menjadi masalah. Ya. Tadi dikatakan tidak boleh kita makan sembelihan yang disebut yang untuk disembahkan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau makan makanan kue dan lain sebagainya, maka hukumnya halal. Ya, menerima saja halal. Akan tapi ya, kalau menghadiri makan-makan di situ nanti hukumnya lain karena itu melakukan perbuatan mungkar, ya. Tapi kalau secara status makanannya maka statusnya halal, boleh dimakan, termasuk juga apa yang tadi yang kedua? Ulang tahun, Ustaz. Ulang tahun juga sama. Ya, mendapat kue ulang tahun walaupun itu perayaan bid'ah yang tidak ada dalilnya dalam Islam dan merupakan bentuk tasyabuh kepada orang kafir, ya, meniru-niru orang kafir, namun status makanannya juga halal, ya, tidak tidak ada dasar yang untuk mengharamkan makanan tersebut, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, izin bertanya, apakah termasuk menyia-nyiakan makanan jika sering makan tidak habis? Bagaimana jika susah memaksakan diri kalau tidak habis? Mohon nasihatnya, Ustadz. Ya, Di situ ada dua madarat, ya. Ketika seorang itu makan kekenyangan, ya. Jadi madarat yang pertama adalah dia berarti berlebih-lebihan ketika dia memaksakan diri. Tapi kalau dia tidak tidak habis itu, maka dia telah menyia-nyiakan makanan, ya, menyia-nyiakan makanan. Ya, maka diusahakan, ya, untuk selama dia masih muat dan tidak membahayakan dirinya, maka tetap dihabiskan. Ya, itu mudarat yang lebih ringan daripada membuang makanan. Ya, tapi kalau memang ketika dia memaksakan diri akan menimbulkan mudarat, nah baru boleh dia tidak menghabiskan makanan. Jadi kita ambil mudarat yang lebih ringan dari kedua mudarat tersebut. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ya, terima kasih jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, Ustaz, bagaimana hukum menjual limbah makanan kepada peternak babi, Ustaz? Limbah makanan kepada peternak babi. Peternak babi. Mungkin sebagai pakan babi atau wallahu taala a'lam, ya. Kalau dia memberi makan apa membantu, kalau dia tahu makan tersebut untuk makan babi dan babi itu nanti untuk dimakan, ya, maka itu termasuk telah menolong dalam kejelekan, ya. Artinya dia tahu makanan itu akan menjadi makanan babi, ya, kemudian babi itu akan dimakan, ya, pasti dimakan, ya. Babi itu bukan untuk dipelihara kemudian mati sendiri, kan, ya, dia akan dimakan, sehingga dikhawatirkan termasuk dalam tolong menolong dalam kejelekan, sehingga ya yang lebih selamat adalah ya mencari apa namanya peternak lain yang ternaknya halal, ya, sehingga kita yakin bahwasanya itu juga akan nanti dimakan secara halal, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika puasa kita berbuka namun jika makan kadang ketinggalan sholat maghrib berjamaah, mana yang lebih baik, makan berat sebelum sholat maghrib atau sebelum sholat maghrib atau setelahnya, Ustaz? Ya, yang lebih baik adalah makan berat setelah sholat maghrib, karena kan menyegerakan berbuka bukan berarti menyegerakan makan besar, ya kan? Kalau kita dalam berpuasa kan ada sunnahnya menyegerakan berbuka. Menyegerakan itu kan bisa dengan minuman air putih, dengan kola, ya, yang itu habis cepat habisnya, kan, gitu, ya, selesai gitu. Nah, itu baru nanti kemudian kita sholat dulu, baru kemudian makan besar. Kalau dia makan besar berarti dia sudah mengutamakan hal yang mafdul dari yang afdol, gitu, ya, kan. Menambah makan itu kan sebenarnya hanya sesuatu yang kalah afdol kalau dibandingkan dengan sholat berjamaah, gitu, ya. Jadi dia mengutamakan sesuatu yang kalah utama dibandingkan dengan yang lebih utama, gitu. Tapi kalau hanya sekedar takjil, ya, membatalkan, bukan membatalkan, ya, berbuka, kalau batal nanti batal beneran repot, ya, buat sekedar berbuka, ya, maka boleh, ya. Tapi kalau dibarengi dengan makan besar dulu kemudian baru sholat yang menyebabkan dia terlambat sholat maghrib, ya, ini suatu kesalahan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Ustaz. Baik. Mungkin kita akhiri sebagai penutup, mohon kesimpulan pada pembahasan kita sore ini, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, para penerima bilang Allah Subhanahu wa taala dalam masalah makanan Islam sudah mengatur, ya. Baik mulai dari apa saja yang boleh dimakan, apa saja yang tidak boleh. Kemudian bejananya juga diatur, artinya wadahnya juga sudah diatur, kemudian juga adab-adabnya. Ya, ini juga belum selesai, ya, adabnya masih ada yang bisa kita bacakan lagi insya Allah di pertemuan mendatang. Ya, yang jelas adalah bahwa dengan mengamalkan ini semua, ya, insya Allah banyak manfaatnya, ya, keberkahan dari Allah, ampunan dari Allah, kemudian makanan itu menjadi lebih enak, lebih mengenyangkan, lebih bergizi. Ya, kalau berkah kan berarti kan sudah semuanya dapat. Ya, makanan itu kalau berkah sudah, ya, dia akan bergizi, dia akan memberi tenaga, ya. Maka jangan diremehkan walaupun sekedar membaca basmalah atau membaca hamdalah di akhir makan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita taufik untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Demikian yang kita bahas pada sore hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.